Ada kalanya sunyi bersuara, hanya perlu menikmati diam, memahami semua yang terjadi. Tak sekalipun pernah menyesal memilih untuk bersamamu, memperjuangkan yang kita punya. Di sini juga tak bersama, percaya saja akhirnya satu hari nantinya semua ini akan jadi cerita yang indah. Cerita yang indah.